Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Sirah An-Nabawiyah fi Dhawi al-Masadir al-Asilah, karya tulis dari Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullahu taala. Sampai pada pembahasan yang ketujuh, yaitu kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Dan perjalanan dagang ke negeri Syam ini merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab dari zaman dahulu kala, dari jauh sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Bahkan ini menjadi kebiasaan sejak zaman Ismail alaihi salam dan setelahnya atau keturunannya. Dikatakan oleh sebagian riwayat demikian. Ala kulli hal, perjalanan menuju negeri Syam dalam rangka berniaga ini merupakan kebiasaan orang Arab, yang bahkan diabadikan kebiasaan ini dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Quraisy, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liila fi Quraisy, merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy atau dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Dalam ayat ini dikatakan liila, dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena apa? Ini merupakan sambungan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, yang menceritakan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ka'bah, terhadap Mekah dan Ka'bah. Di kisah itu, ketika Raja Abraham menyerang Ka'bah dan Allah Subhanahu wa taala jaga Ka'bah dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkannya, di antara hikmah itu adalah liila fi Quraisy, dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Mengapa? Karena orang-orang Quraisy melakukan rihlah dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman, atau bahkan dari Syam, orang-orang Syam pergi ke Mekah, dan juga dari Yaman pergi ke Mekah sebaliknya. Ini perniagaan demi kemaslahatan mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala jaga perniagaan mereka, Allah berikan keamanan bagi mereka untuk kemaslahatan mereka, demi kestabilan ekonomi mereka. Allah jaga. Karena Allah tahu dan Allah akan memilih Jazirah Al-Arabiyah, negeri Arab dan bangsa Arab, menjadi tempat dilahirkannya manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah jaga, bahkan sampai perniagaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, dikarenakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, perniagaannya Allah jaga, kebiasaan kalian rihlat asyita'i wassayf, perjalanan di waktu di musim dingin ke negeri Yaman, dan di waktu musim panas ke negeri Syam, لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga itu semua. Allah telah memberikan keamanan kepada kalian, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa khawatir. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Falyabud rabb hadzal bait. Mengapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah menjaga mereka, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kenyang dari rasa lapar. Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan dari rasa takut. Maka syukurilah. Dan ini dalil bahwasanya mereka orang-orang Arab ketika itu mengerti tauhid ar-rububiyah. Mereka mengerti bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan makan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan nikmat keamanan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu yang ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diluruskan adalah dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Bahkan mereka, yakni orang-orang Arab, mereka mengerti tauhid al-asma wa sifat. Mereka mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Mereka mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur dan lain sebagainya. Dan tidak mentakwilkannya. Dan mengerti dengan baik makna-makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang-orang mubtadi'ah. Orang-orang dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan mu'tazilah dan yang semisal mereka. Rihlatuhu ila Syam, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Rawi Tirmizi bi sanadihi ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya bersambung kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya beliau menceritakan kisah ini. Kata Abu Musa, kharaja Abu Talib ila Syam wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyyakhin min Quraisy. Suatu ketika Abu Talib pergi menuju negeri Syam dan bersama mereka dan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pemuka Quraisy pergi untuk berniaga. Falamma asyrafu 'ala ar-rahibi yakni Buhairah habatu fahallu rihalahum. Maka ketika telah sampai di negeri Syam dan dekat dengan pemukiman tempat kediamannya seorang pendeta yakni Buhairah, yang dinamakan dalam riwayat namanya Buhairah. Ada lagi yang menamai pendeta ini dengan nama Jarjis. Akan tetapi yang masyhur di kalangan para ulama adalah Buhairah. Maka ketika telah dekat dengan kediaman seorang pendeta ini, habatu fahallu rihalahum, mereka menurunkan barang-barang dagangan mereka dan membuka, membongkar muat apa yang telah mereka bawa dari barang dagangnya. Fakharaja ilaihi rahib, maka kemudian seorang pendeta ini mendatangi mereka. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruju wa la yaltafitu ilaihim. Yang mana dahulu atau biasanya ketika orang-orang Quraisy datang ke Syam dan melewati rumahnya seorang pendeta ini, tidak pernah ada atau tidak pernah dia keluar dari rumah, bahkan menengok saja enggak. Dan tapi ketika itu tiba-tiba saja seorang pendeta ini mendatangi kafilah dagang orang-orang Quraisy, yang mana di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kisahlah ila Syam bersama pamannya Abu Thalib, ini diriwayatkan terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 12 atau sampai masuk ke 13 tahun. Masih sangat muda. Nah, wa qala fa nazala wa hum yahulluna rihalahum, kata Abu Musa. Maka kemudian dia keluar dari rumahnya, wa hum yahulluna rihalahum, sedangkan orang-orang Quraisy sedang membongkar muat barang dagangan. Faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa akhadha bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluar, kemudian dia menyelusup ke dalam kerumunan orang-orang Quraisy hingga dia mendapati tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya dan mengatakan, "Hadza sayyidul alamin." Inilah pemimpin dunia. Sayyidul alamin, ba'atsahullahu rahmatan lil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus anak ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Faqala lahu asyyakhun min Quraisy wa ma ilmuka, maka salah seorang di antara pemuka Quraisy bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau mengatakan demikian, dari mana dasarnya, dari mana dalilnya? Faqala innakum hina asyraftum min al-aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida, kata pendeta ini, sungguhnya kalian ketika pergi dari atau ketika berangkat dari negeri Aqabah, dari daerah Aqabah, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida, tidaklah ada pepohonan dan bebatuan melainkan dia tunduk sujud. Wala yasjuduna illa linnabi, dan mereka yang di pepohonan dan bebatuan ini tidaklah mereka bersujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katifi, dan sungguh aku mengetahui orang ini bi khatamin nubuwah, dengan stempel nubuwah yang mana letaknya berada di asfal min ghudrufi katifi, yang berada di bawah tulang rawan bahu, letaknya di sini. Jadi seorang rahib ini dia mengetahui bahwasanya anak ini adalah seorang nabi dari khatamun nubuwah, stempel kenabian yang ada di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a fa sana'a lahum ta'aman. Maka kemudian pendeta tadi pulang ke rumahnya dan membuatkan makanan untuk orang-orang Quraisy yang datang. Falamma atahum bihi, maka ketika pendeta tadi datang dengan membawa makanan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana huwa fi ri'yatil ibil, dan ketika itu Nabi sedang mengembalakan unta-unta. Maka kata pendeta tadi, arsilu ilaihi, kirimkan makanan ini kepadanya. Fa'akbala wa ghamamatun tuzilluhu, maka ketika Nabi menghampiri pendeta ini atau menghampiri kepada makanan tadi, dilihat di atasnya ada ghamamatun tuzilluhu, ada gumpalan awan yang menaungi. Falamma jana minal qawm, maka ketika Nabi mendekat atau sudah dekat dengan gerombolan kafilah dagang tadi, kata pendeta, unzuru ilaihi alaihi ghamamah, lihatlah kepadanya, di atasnya ada gumpalan awan yang menaungi. Falamma dana minal qawmi wajadahum qad sabakuhu ila fai'i syajarah. Disebutkan juga dalam kisah yang ini, ketika akan mendekat atau datang kepada rombongan itu, dia dapati bayangan dari pohon itu condong kepadanya. Ini memang di luar nalar, ya. Jadi bayangannya itu mengikuti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohonnya apa? Membengkok sehingga menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam bayangannya. Falamma jalasa mala fai'us syajarati alaihi. Ma ketika Nabi duduk di bawah pohon, mala fai'us syajarah alaihi. Bayangan pohon tadi condong kepadanya. Qala unzuru ila fai'is syajarah mala alaihi. Lihatlah kepadanya. Lihat kepada bayangan pohon itu yang condong menaunginya. Qala fa bainama huwa qa'imun 'alaihim wa huwa yunshiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Kemudian ketika pendeta tadi berdiri menghadap orang-orang Quraisy dan mengingatkan mereka agar apa? Alla yadhhabu bihi ila Rum. Jangan kau bawa anak ini pergi ke negeri Romawi. Fa inna ar-ruma in ra'awhu 'arafuhu bis-sifah faqataluhu. Karena jika orang-orang Rum melihat dia, mereka akan mengetahui ciri-cirinya dari sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan membunuhnya. Iltafata fa idza huwa bi sab'atin min ar-rum qad aqbalu. Baru saja akan beranjak pergi pulang ke rumahnya, ini seorang pendeta ini, Bukhairah ini. Fa idza huwa bi sab'atin min ar-rum. Tiba-tiba datang 7 orang dari orang-orang Romawi. Qad aqbalu, yang apa? Mendatangi, yang telah mendatangi mereka. Baru saja diperingatkan datang 7 orang Romawi. Qala, kata seorang pendeta ini, fastaqbalu fastaqbalahum fastaqbilhum. Kata pendeta ini, jamulah mereka atau sambutlah mereka. Faqala ma jaa bikum. Kata pendeta ini menanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan engkau atau kalian datang kemari? Qalu ji'na li anna hadzan nabi kharijun fi hadzal syahr. Kami keluar dan kami pergi ke tempat ini karena kami tahu bahwasanya nabi, ada seorang nabi yang akan keluar di bulan ini ke tempat ini. Falam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi nas. Dan tidak ada jalan dari rute perjalanan itu kecuali orang-orang Romawi ini menyuruh, ya, diutus untuk datang ke tempat itu. Wa inna ukhbirna khabarahu ila tariqika hadhihi, dan kami diberitakan berita tentang kabar kedatangan mereka ke jalan ini. Jadi sampai segitunya. Bahkan orang-orang Romawi datang untuk mencari apakah benar berita yang di atau ada di dalam kitab-kitab mereka, berita yang ada atau yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta mereka, ingin mencari kebenaran. Qala fahal khalfakum ahadun huwa khairun minkum, kata pendeta, apakah ada di belakang kalian seseorang yang lebih baik daripada kalian? Apakah misalnya ada raja atau siapa yang mengikuti kalian? Qalu la, tidak. Innama ukhbirna khabarahu ila tarikika hadhihi. Akan tapi kami mendatangkan kalian dikarenakan kami mendapatkan berita bahwasanya ada seorang nabi yang akan melewati jalan ini. Qala ra'aitum amran aradallahu ayyak biyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Bagaimana pendapat kalian terhadap suatu perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan tentang perkara ini, apakah ada satu orang pun yang bisa menolaknya? Maka mereka mengatakan, la, tidak ada. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan dan memutuskan sesuatu, maka tidak ada satu pun dari makhluk yang bisa menolak. Qala fabayyuhu wa aqamu ma'ahu indah. Maka berbaiatlah kepadanya dan tinggallah engkau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, Mekah. Qala fa qala ar-rahibu anshudukumullah ayyukum waliyuhu. Maka kemudian seorang rahib tadi mengingatkan kepada orang-orang Quraisy setelah berbicara dengan orang-orang Romawi tadi. Anshudukumullah, aku ingatkan, aku nasihatkan engkau karena Allah, ayyukum waliyuhu, siapa di antara kalian yang menjadi wali dari anak ini? Maka orang-orang Quraisy mengatakan Abu Thalib. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu wa ba'atha ma'ahu Bilal wa ma'ahu wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Bilalan. Dan terus pendeta ini mengingatkan dan memberikan nasihat sampai Abu Thalib khawatir dan akhirnya memulangkan ke Mekah, memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dan mengutus bersamanya Abu Bakar dan juga Bilal. Wa zawwadahu ar-rahibu ma'a min al-kik wa zayt. Dan kemudian pendeta ini memberikan bekal roti, memberikan apa namanya? Memberikan roti dan minyak. Bolu, lebih tepatnya. Kalau kek itu bolu biasanya. Kalau roti itu roti. Biskuit kalau kek bahasa Inggris itu. Apa? Ikhtalafa ulama fi hadzal athar. Setelah kita mendengarkan kisah yang kita bacakan ini, maka tentu kita mendapati banyak sesuatu yang agak janggal dari kisah. Maka dari itu para ulama rahimahumullah berselisih pendapat tentang cerita ini. Faqad hasanahu At-Tirmidzi wa shahahahu Al-Hakim. Hadis ini telah dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Abu Abdullah Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Dan juga Al-Albani rahimahullah dalam kitab Difa' an Sunnah An-Nabawiyah, dan beliau mengatakan bahwa isnaduhu sahih. Sanad dari hadis ini atau asar ini adalah sahih. Akan tapi Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan wa dzikru Abi Bakr wa Bilal fihi ghairu mahfuz. Bahwasanya penyebutan dalam kisah ini, yakni penyebutan Abu Bakar dan Bilal, ini merupakan riwayat yang sahih, riwayat yang tidak terjaga. Wa Ibnu Hajar, dan juga Ibnu Hajar rahimahullah termasuk yang mensahihkan hadis atau asar ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, rijaluhu thiqat wa laysa fihi siwa hadhihi nuqtah ay dhikru Abi Bakr wa Bilal. Fayahtamil an takuna mudrajatun fihi wa munqati'atun min haditsin akhar wahman min ahdir wadihi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, rawi dari sanad ini thiqah semuanya. Dan tidak ada di dalamnya kemungkaran kecuali lafaz atau penyebutan Abu Bakar dan Bilal. Ada kemungkinan penambahan lafaz Abu Bakar dan Bilal ini adalah mudrajah. Mudrajah ini istilah dalam mustalahul hadis, yang mana di situ ada perkataan selain perkataan rawi yang dimasukkan ke dalamnya, atau perkataan selain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau asar sahabat yang dimasukkan ke dalam matan sanad tadi. Ini dinamakan mudrajah, tambahan. Jadi bukan kisah aslinya di situ, itu tambahan dari seorang rawi. Munqati'atun min haditsin akhar, yang dia dapatkan dari hadis lain. Wahman min ahadir wadihi, karena kesalahan atau kekhilafan dari salah satu rawinya. Inilah ahlul hadis yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga asar-asar para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, bahkan menukilkan secara lafaz persis harfan-harfan, huruf-hurufnya sama dari sesuai dengan apa yang didengar. Maka jika ada yang aneh, itu akan dicari apa penyebab keanehannya, diteliti apapun itu. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, inna hadhihi nuqtah minal ghalatil wadih. Sungguhnya poin ini, poin penyebutan Abu Bakar dan Bilal, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, atau kesalahan yang sangat jelas. Wa ankarahu Az-Zahabi, dan Imam Az-Zahabi menyangkal riwayat ini. Ini seperti yang kita katakan, bahwasanya tidak semua hadis yang sahih sanadnya, matannya sahih. Dan tidak semua hadis yang sanadnya dhaif, matannya dhaif. Bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi sanadnya dhaif tapi matannya sahih. karena ada apa riwayat lain yang menguatkan matan ini. Begitu pula ada yang sanadnya sahih, rawi-rawinya sikoh, tapi apa ternyata dalam matan hadisnya ada kemungkaran, ya, seperti dalam kisah ini. Penyebutan kisah tentang Abu Bakar dan Bilal ini merupakan kesalahan yang sangat jelas. Mengapa? Inilah yang akan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Qala wa huwa hadisun munkarun jiddan. Kata Imam Az-Zahabi, hadis ini hadis yang sangat munkar. Wa aina kana Abu Bakar? Di mana ya Abu Bakar ketika itu? Wa kana ibnu ashr sinin. Sedangkan Abu Bakar ketika rihlah Muhammad dengan pamannya Abu Thalib, itu Abu Bakar dalam atau masih umur 10 tahun. Fa innahu asghar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanatain wa nisf. Karena Abu Bakar lebih muda 2 tahun setengah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aina kana Bilal? Dan di mana ketika itu Bilal? Di hadzal waqt. Fa inna Abu Bakar lam yashtarihu illa ba'dal mab'ats. Karena sesungguhnya Abu Bakar tidak membeli Bilal atau memerdekakan Bilal kecuali setelah diutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayatnya masyhur dan riwayat sahih. Riwayat tentang pembelian atau pemerdekaan Bilal oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun wulida ba'd, dan ketika itu Bilal belum dilahirkan bahkan. Wa aidan fa idza kana alayhi ghamamatun tudhilluhu kaifa yatasawwar ayyamila fi as-sajarah. Kalau memang benar gumpalan awan itu menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana apa bagaimana terbayang bayangan pohon itu menaunginya gitu. Kalau sudah ada apa namanya gumpalan awan yang menaungi, kenapa harus ada bayangan dari pohon? Ini pertanyaan dari Imam Az-Zahabi. Li'anna zillal ghamamah ya'dimu fi fayy syajarah allati nazalat tahtaha. Karena awan yang menaunginya pasti sudah menutupi bayangan dari pohon tadi, ya kan? Otomatis kalau misalnya awannya sudah berada di atas pohon, otomatis bayangan tersebut bayangan dari awan, bukan bayangan dari pohon. Ini kata Imam Adz-Dzahabi. Walam nara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara Abu Thalib qat bi qaulir rahib. Dan juga kita tidak pernah mendengar riwayat atau kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang Abu Thalib, beliau menceritakan pula tentang rahib. Wala tadzakarathu Quraisy, dan juga orang-orang Quraisy tidak pernah menceritakan kisah ini. Wala hakathu ulaikal asyah, dan juga pemuka Quraisy yang ketika itu berangkat bersama Rasul juga tidak pernah menceritakan kisah ini. Ma'atawfuri himamihim wa dawa'ihim ala hikayati misla dzalik. Padahal dorongan yang kuat, faktor-faktor untuk menceritakan itu sangat kuat. Menceritakan kisah ini, karena kisahnya sangat ajib, gitu, sangat aneh. Falawaka lastahara bainahum ayyam ishtihar. Kalau memang seandainya benar-benar terjadi kisah ini, maka ini sudah menjadi kisah yang sangat terkenal. Kalau zaman sekarang sudah viral, gitu, di mana-mana. Buka FYP, FYP, gitu. Lastahara bainahum ayyam ishtihar wala baqiya indahu hissun minan nubuwah wala ma ankara maji alwahyi ilaihi awwalan bighairi hira wa ata khadijah khaifan ala aqlihi. Seandainya memang kisah ini benar, maka Abu Thalib tidak akan mengingkari kedatangan wahyu kepadanya ketika di apa gua Hira, dan juga Khadijah tidak akan datang dengan khawatir atas apa kewarasan Nabi Muhammad ketika itu, karena menceritakan bahwasanya situ melihat apa malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang nyata. Tidak akan ada kekhawatiran dari Khadijah kalau memang sebelumnya atau sudah terjadi kisah ini dan masyhur kisah tersebut, karena kisah itu terjadi sebelum berangkatnya Khadijah ke negeri Syam untuk berniaga. Wa aidan falau athara hadzal khauf fi Abi Thalib wa raddahu kaifa kana katibu nafsuhu ayyumakkinahu min as-safar ila Syam tajiran li Khadijah. Jika seandainya kisah ini benar, maka bagaimana mungkin hati atau jiwa Abu Thalib ini tenang ketika ingin menyerahkan Nabi Muhammad pergi safar ya, ke Syam untuk berniaga bersama Khadijah. Wa fil hadis alfadzun munkarah. Ala kulli hal, dalam hadis ini terdapat lafaz-lafaz yang munkar. Tushbihu alfadz at-turqiyah as-sufiyah, yang menyerupai lafaz-lafaz yang berasal dari tarekat sufiyah. Karena biasanya tarekat sufiyah kisahnya unik-unik. Ada walinya setiap hari Jumat nggak pernah ada di masjid. Ketika ditanya kemana, saya sholat di Mekah. Jumatan di Mekah sana. Padahal tidur mungkin. Nah, ya ini ya. Biasanya orang-orang tarekat sufiyah itu pemalas. Orang-orang tarekat sufiyah adalah orang-orang yang paling malas. Malas beribadah, malas sholat. Kerjaannya cuma dongeng, ya, memberikan kisah-kisah palsu, duduk maulid, dapat uang puluhan juta gitu. Ya, setiap datang maulid, ya. Wah, tanyakan ya, orang-orang yang maulid, berapa ngasih amplop? Ya, bisa kebeli Ferrari. Cuma datang ke maulid dongeng. Di hadratin Nabi alasan. Datang Nabi di situ. Dan tidaklah kami duduk di maulid Nabi kecuali dikarenakan Nabi ada di situ. Dongeng, tapi dipercaya, subhanallah. Maka dari itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-isnadu min khasa'isi hadhil ummah. Sanad itu merupakan kekhususan atau keistimewaan umat ini yang tidak dimiliki oleh Yahud, yang tidak dimiliki oleh An-Nasara. Wa fil islami min khasa'is ahli sunnah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan dalam Islam, isnad ini merupakan kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh ahli sunnah, yang tidak digunakan oleh ahlul bidah. Bahkan dalam kisah, ketika menyampaikan kisah sesuai dengan sanadnya, sanadnya benar, dilihat lagi bagaimana matannya, cocok atau tidak, benar atau tidak, terus diteliti. Sehingga ini merupakan kekhususan umat ini dan merupakan kekhususan keistimewaan yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah senantiasa jika beliau menulis suatu karangan, tidaklah menuliskan hadis kecuali dengan sanadnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Imam Bukhari, haddatsana fulan disebutkan hadis. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Imam Tirmizi, haddatsana fulan. Itulah. Beliau termasuk yang menjaga keistimewaan ahli sunnah wal jamaah dalam meriwayatkan atau menukilkan hadis. Wa dzakara Ibnu Ishaq al-qisah bi nahwi siyaq at-Tirmidzi, dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq kisah serupa yang sama dengan riwayat at-Tirmidzi, walaysa fihi dzikru Abi Bakr wa Bilal, dan tidak ada penyebutan Abu Bakar dan Bilal, walakinnaha biduni isnad, tetapi tanpa sanad. Fayasta'nis bi riwayatihi li imamatihi fil maghazi. Akan tapi para ulama meriwayatkan kisah ini dikarenakan keimaman, kedudukan Ibnu Ishaq dalam sejarah, memiliki kedudukan dalam ilmu sejarah, sehingga tetap diriwayatkan kisah ini walaupun tanpa sanad, kata para ulama. Wa yakad yakunu likulli riwayatihi ghairul musnadah asl. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Wa rawal Umayyu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara ma'ami Az-Zubair fi tijaratihi ila Yaman. Dan diriwayatkan oleh Al-Umawi bahwasanya Rasulullah SAW pernah pergi. Ini riwayat lain yang mengatakan bahwasanya pernah berdagang juga bersama paman yang lainnya, yaitu Az-Zubair, merupakan paman dari Nabi SAW, itu saudara kandungnya Abu Talib dan juga Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Az-Zubair, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Al-Abbas, ada Hamzah, ada Al-Haris, ada siapa lagi? Banyak paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saudara-saudaranya Abu Talib dan juga Abdullah. Nah, pergi berniaga ke negeri Yaman, berarti waktu syita, musim dingin. Indama kana lahu minal umr, tadi kisah waktu musim panas, ini kisah waktu musim dingin ketika berniaga ke negeri Yaman. Indama kana lahu minal umr bid'a asyrata sanah, ketika umurnya kurang lebih 10 tahun. Wa dzakaru annahum ra'u minhu ayatun fi tilka rihlah, dan mereka menyebutkan bahwasanya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala keajaiban di perjalanan itu. Di antaranya inna fahlan minal ibil kana yaqta'u tariq fi wadin yamuruna alaihi. Di antara kisahnya adalah ketika itu mereka melihat fahlan minal ibil, unta jantan liar yang menghalangi jalan mereka ketika mereka melewati lembah untuk melintasi ke negeri Yaman. Falamma ra'al fahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka hatta hatta bikal kalihi al-ardh. Maka ketika unta tadi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia turun merubuhkan badannya di atas tanah. Faraqibahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul menaiki unta tadi, wa annahu yaqtaradahum sailal arim, dan juga ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya ketika itu, ketika pergi ke negeri Yaman, ya, dihadang oleh banjir bandang. Fa'aibasahullahu ta'ala hatta jawazul wadi. Kemudian Allah SWT mengeringkan dengan cepat banjir bandang tadi, sehingga mereka, yang kafilah yang bersama Rasulullah SAW, bisa melewati lembah yang akan dilewati menuju negeri Al-Yaman. Ini merupakan kisah-kisah yang diriwayatkan tentang perjalanan dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang pedagang. Selain beliau adalah seorang pengembala, beliau juga mencari ma'isah dengan berdagang. Jadi berdagang ini merupakan perkara yang mulia, perkara yang baik, apalagi dia menjual dagangan hasil buatan sendiri. Ini merupakan amalan atau pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berasal dari tangan sendiri. Dan kisah ini juga bisa diambil faedah bahwasanya memiliki aslun, karena sanadnya sahih dan banyak yang meriwayatkan tentang kisah ini. Artinya kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar adanya, dan tapi kisah-kisah di dalamnya secara detail ini perlu ditinjau ulang lah. Bagaimana yang sahihnya, bagaimana yang benarnya, bagaimana yang sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan hikmah tentang perkataan Ar-Rahib dalam kisah yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.